apa yang kita alami, kita rasakan penderitaan itu bagian dari penggugur dosa. Ini dia lagi merasa cemburu yang benar-benar dalam sampai menyiksa batinnya. Tapi ini kayaknya cemburu sama seseorang. Ini termasuk penggugur dosa nggak nih, Bang? Bisa disikapi sebagai siksaan batin yang menggugurkan dosa. Yang menggugurkan dosa itu adalah ujian dari Allah. Tapi kalau penyakit hati, itu bukan menggugurkan dosa. Itu penyakit amradul qulub, di antara penyakit hati. Sehingga dia harus tazkiyatun nufus. Cara tazkiyatun nufus itu kayak mengobati jiwa dan hati dia dengan amal-amal soleh. Misalnya tazkiyatun nufus, ngobatin hatinya dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah, dengan zikir hatinya jadi tenang. Terus juga innas sholata tanha al fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Salah satu di antara fahsya itu amradul qulub, penyakit hati. Terus apalagi ya yang tazkiyatun nufus tuh, istighfar. Istighfar itu juga tazkiyatun nufus. Baca Quran itu juga tazkiyatun nufus, karena dia syifaun lima fis sudur, obat untuk penyakit dalam hati. Itu bukan soal ujian sebagai penggugur dosa. Dia sedang punya masalah amradul qulub, penyakit hati yang harus dia beresin, yang harus dia obatin. Jadi arah yang apa persepsinya bukan, oh ini ujian dari Allah lah, semoga menggugurkan dosa saya. Tergantung ya. Kalau cemburunya ujian hidup, kayak seorang istri cemburu dengan istri yang lain, kayak istri Nabi gitu kan, itu kan ujian ya, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau cemburunya cemburu ke mantan, cemburu ke orang lain, bukan cemburu, mungkin lebih tepatnya dengki gitu kan ya, sirik gitu ke orang lain, itu bukan penggugur dosa sih, itu penyakit malah hati. Itu malah jadi nambah dosa. Ini gak jelas juga sih pertanyaannya, tapi mungkin misalnya nih, cemburu sama temen sekantor suaminya. Suaminya di kantor. Oh. Nah, dia tuh sampai hatinya benar-benar tersiksa. Tergantung masalahnya nih. Kalau emang suaminya layak dicemburui karena tidak amanah, ya ini ujian dan harus diselesaikan dengan banyak cara lah menyelesaikannya. Tapi kalau ini lebih ke suaminya sih soleh, dia aja yang berlebih-lebihan, berarti amradul qulub, penyakit hati. Tergantung konteksnya. Ada suaminya masih wajar, biasa aja, namanya di kantor pasti ada ceweknya mungkin gitu kan. Ini istrinya kayak pengen ikut terus ke kantor. Gua pengen nemenin, takut apa misalnya. Pengen live streaming terus. Pengen live streaming terus kayak live location. Jadi kemana dia pergi ketahuan gitu kan. Kan itu bisa 1 hour, 2 hours gitu kan ya. Jadi dia udah selesai nih 2 jam, live lagi. Pengen tahu kamu ke mall mana. Enggak gitu-gitu amat juga sih. Kecuali kalau suaminya emang enggak fair.